Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, qala al-allamah al-kafrawi rahimahullahu ta'ala al-mutafasanah Isnain wa mi'atain ba'da alf min al-hijratin nabawiyah fi syarhihi alamatan al-ajurramiyah. Qala rahimahullahu ta'ala. Taib. Wahtaraza bita'i ta'nithi sakina anil mutaharriki asalatan. Begitu ya. Nahu ta' Fatimah. Fa'innaha takunu fil isim. Nah. Setelah beliau menyebutkan bahwa alamat fi'il yang terakhir adalah ta'u ta'nithi sakina. Dan dia masuk pada fi'il madhi saja, ya. Tatanis sakinah hanya masuk pada fi'il madhi. Dan juga beliau menyebutkan bahwa penamaan tatanis sakinah, as-sakinah yakni min haitsu al-asalah. Min haitsu al-asalah. Dia asalnya sukun. Karena itulah kata beliau, wa la yadurru tahriku ta li'aridin kaltiqa'is sakinain. Karena itulah tidak ada masalah kalau taknya dikasih kasrah karena ada arid, yaitu iltiqa'is sakinain seperti pada kalimat qalatim ra'atul aziz, asalnya qalat. Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu taala wahtaraza bi ta'i ta'nits sakinah, ya, beliau menyebutkan as-sakinah dia taknya sukun, ya, ini untuk membedakan dari al-mutaharrikah asalatan, ta ta'nits yang berharokat pada dasarnya, pada asalnya dia berharokat, nahu ta pada kata Fatimah, yakni ta ta'nits, ta ta'nits mutaharrikah yakni ta al-marbutah. Kalau kita katakan ta al-marbu, ta al-marbutoh, itu ta ta'nis mutaharrikah. Seperti Fatimah, Muslimah, ya, dan dan selainnya. Fa innaha takunu fil ism. Maka ta ta'nis mutaharrikah atau ta al-marbutoh namanya, ta al-marbutoh, ta ta'nis sakinah, itu justru merupakan tanda bagi isim. Ya. Maka yang menjadi tanda bagi fi'il secara khusus fi'il madi adalah ta ta'nis as-sakinah. Adapun ta ta'nis al-mutaharrikah dia tanda isim, yaitu ta al-marbutah. Nah. Kemudian disebutkan oleh siapa? Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam alfiyahnya ketika beliau menyebutkan tanda fi'il madi, kata beliau wa madhiyal af'ali bitamiz. Wa madhiyal af'ali bitamiz. Yani madi, fi'il madi itu miz, dia dibedakan dengan ta. Dia dibedakan dari fi'il dan harf, apa dibedakan dari fi'il-fi'il yang lain? Dan dibedakan dari isim dan juga dari harf itu dengan ta. Ya, wa madhiyal af'ali bitamiz. Ya, yakni miz dibedakan, dimayiz, ya, dibedakan dari selainnya dengan menggunakan ta. Ya. Ta yang dimaksud di sini oleh siapa? Oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala bukan sebatas pada ta ta'nits sakinah saja. Yang menjadi tanda fi'il madhi bukan hanya ta ta'nits sakinah tapi juga ta al-mutakallim. Ta al-mutakallim. Jelas sampai sini ya. Kemudian yang kedua ta al-mukhatab. Ta al-mukhatab, yang ketiga ta al-mukhatab atau ta al-mukhatabah. Karena itulah seandainya Ibnu al-Ajram rahimahullahu taala mengatakan bahwa alamatul fi'il, alamatul fi'il madi adalah ta al-fa'il, ta yang menunjukkan atau ta yang berhubungan dengan fa'il perbuatan, ya. Maka itu mencakup semuanya. Itu mencakup semua jenis ta ini, tiga jenis ta ini. Karena ta yang menunjukkan al-fa'il, ta yang menunjukkan pelaku, itu ada tiga jenis ta. Yang pertama adalah ta ta'nits as-sakinah. Ta ta'nits as-sakinah. Ya. Ta ta'nits as-sakinah ini menunjukkan bahwa fa'il, pelaku bagi fi'il tersebut adalah mu'annas. Walaupun ta ta'nits as-sakinah bukan fa'il, enggak, karena dia bukan domir. Dia cuma alamatut ta'nits. Domirnya ya, apa fa'ilnya adalah apa? Domir mustatir jawazan, takdir huhiyah, kan begitu. Ya. Tapi dikatakan tatanis sakinah berhubungan menunjukkan tadullu alal fa'il, jadi dikarenakan tatanis sakinah menunjukkan bahwa fa'ilnya adalah mu'annas, walaupun fa'ilnya bukan si tatanis sakinah ini. Karena tatanis sakinah harf. Baik. Ini tak yang pertama yang menunjukkan menunjukkan fa'il, yaitu tatanis sakinah. Kemudian yang kedua ta al-mutakallim. Seperti tubutu, ya. Tubutu. Ya, saya bertaubat misalnya atau kumtu. Ya, kumtu. Ini ta fa'il. Nah, Demikian pula yang ketiga, ta mukhatab atau mukhatabah. Ya, ini mukhatabah tu, ta, ti, tum, tunna. Tuma, ini semua ya, ta. Ya, kata beta, kata beti, kata betuma, kata betum, kata betunna. Ini semua ta al-mukhatab atau al-mukhatabah. Mudzakkar ataupun muannas. Ini juga merupakan tanda fi'il madhi. Maka sebenarnya kalau kita berbicara mengenai tanda fi'il madhi, mungkin lebih aula kalau dikatakan ta al-fa'il. Ta al-fa'il yakni ta yang menunjukkan pelaku. Ya. Kalau ta mutakallim, ya ta-nya itu yang menjadi fa'il. Kalau ta mukhatab sama ta mukhatab, ya ta-nya itu yang menjadi fa'il. Katabta, katabtu, ya ta dengan tu itu yang menjadi fa'il. Tapi kalau yang ketiga ta tanisakinah ini katabat, bukan ta tanisakinah yang menjadi fa'il, tapi dia menunjukkan bahwa fa'ilnya adalah muannas. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab. Taib, summa qala al-Kafrawi rahimahullahu taala. Wasakata an alamati fi'lil amri. Ya. Kemudian Ibnul Ajram rahimahullahu taala mendiamkan atau tidak menyebutkan tanda fi'il amr. Tidak apa tidak menyebutkan tanda fi'il amr. Nah. Di sini Ibnul Ajram rahimahullahu taala bukan karena faktor lupa ya, tapi memang sengaja. Jadi beliau tidak menyebutkan tanda fi'il amr bukan karena lupa atau hal-hal lain, melainkan memang sengaja tidak menyebutkan tanda fi'il amr. Sengaja. Mengapa? Karena sebagaimana sudah berulang kali beberapa pertemuan atau dalam beberapa tempat kita sudah sebutkan bahwasanya mazhabnya Ibnul Ajram rahimahullahu taala dalam fikih dalam nahwu adalah mengikuti mazhabnya Kufiyun. Mazhabnya Kufiyin. Dan mazhabnya Kufiyin dalam fi'il, fi'il itu cuma dua. Fi'il madi sama fi'il mudhari'. Itu saja. Tidak ada fi'il amr indahum. Menurut Kufiyin tidak ada fi'il amr. Fi'il amr hanya di kalangan Basriin. Ya, Basriin membagi fi'il menjadi tiga, madhi, mudhari', wa amr. Sementara siapa? Ibnu Abi Jurrah rahimahullahu taala mengikuti mazhabnya Kufiyin yang membagi fi'il hanya menjadi dua, yakni fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Ya, dan selain ini merupakan mazhab resminya Kufiyun, ini juga merupakan mazhab atau pendapat dari Al-Akhfash dari kalangan Al-Basriin, ya. Yani Al-Akhfash Al-Awsat dan juga Ibnu Hisham yang beliau rajihkan, Ibnu Hisham rajihkan dalam Mughni Labib bahwa fi'il adalah hanya dua, yaitu fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Ya. Nah, disebutkan oleh muallik di situ ya. Dan faedah yang mufidah, enggak apa-apa kita baca. Nah, mengapa menurut Kufiyin fi'il amr itu adalah bagian dari fi'il mudhari'? Karena itulah tidak ada namanya fi'il amr. Ya, Ibnu Ajurum tidak menyebutkan tanda fi'il amr karena sudah menyebutkan tanda fi'il mudhari, dan amr itu bagian dari mudhari. Dia adalah bentukan dari fi'il mudhari. Maka hakikat dari fi'il amr adalah fi'il mudhari yang dibentuk. Kata beliau disebutkan di situ. Ya. Taib, yarawna annal fi'la qisman. Al-Kufiyun dan selainnya memandang fi'il cuma dua, madi wa mudhari, wa annal amra muqtata'un minal mudhari', bahwa al-amr itu diambil dari mudhari'. Wa aslu if'al, ini fi'il amr ya, fi'il amr if'al. Apa asalnya if'al? Wa aslu if'al indahum litaf'al. Itu asalnya if'al, yakni litaf'al. Fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari' untuk anta, ya, untuk anta taf'al. Asalnya kan taf'alu, kan begitu. Anta taf'alu. Tapi kemasukan lamul amr sehingga dikatakan litaf'al. Hendaknya kamu mengerjakan itu. Ya. Wadhalika ka'amril qa'ib. Dan itu, kalau dia kemasukan lamul amr, nanti jadinya mirip sama seperti apa? Memerintah orang yang qa'ib. Ya, misalnya kalau saya katakan, kulli Muhammad ya, liyadkhul al-fasl. Beritahu kepada Muhammad agar dia keluar dari masjid. Maksudnya apa? Kalau kita mau memerintah orang ketiga, asalnya kan kalau amar itu kan kalau kita perintah hanya kepada mukhatab, orang kedua. Tidak bisa kita perintah orang ketiga. Gimana caranya memerintahkan orang ketiga? Ya. Namun dalam bahasa Arab, kalau memang pengen memerintahkan orang ketiga, maka butuh bantuan lam al-amr namanya. Lamul amr. Jelas sampai sini? Nah, Kufiyun mengatakan asal if'al adalah litaf'al. Yani anta taf'alu ditambahkan juga lam, litaf'al. Sehingga jadinya ka'amril ghaib, sama seperti memerintahkan orang ketiga. Walakin lamma kana amrul mukhatabi aktsara ala alsinatihim, istasqalu maji allami fihi fahadhafuha talaban litakhfif. Ya, kata beliau, tatkala amrul mukhatab, memerintah orang yang kedua, memerintah orang kedua mukhatab itu sangat sering mereka ucapkan berulang-ulang, maka istasqalu, mereka agak kerepotan, ya. Di mana-mana kan taib orang ketiga kalau mau diperintah bisa, tapi kan jarang. Kebanyakan kalau kita perintah orangnya di depan kita, maka itu apa namanya aksar, sering mereka memerintah orang kedua. Dan memang asalnya ketika memerintah ya orang kedua yang di depan kita yang kita perintah. Nah, maka agak repot kalau mereka harus ulangi terus. Hey Muhammad, misalnya dia Muhammad, ya, litajlis, ya, yani dia mau bilang duduk, dia katakan litajlis. Kemudian dia yang minum, litashrab, ya, apalagi bacalah, litakra dan semacamnya. Nah, ketika itu sering berlalu, sering terjadi apa namanya mereka memerintah mukhatab, maka istasqalu maji alam. Mereka berat kalau harus selalu mengikutkan lam setiap kali mau memerintah. Selalu mengikutkan apa? Lam, lamul amr. Maka apa? Fahadzafuha talaban litakhfif. Mereka akhirnya hapuskan lamnya ya agar takhfif. Ya, ma'aka sratil istimal. Ya. Karena seringnya digunakan sehingga butuh diringankan pengucapannya. Nah, sekarang lam hilang. Berarti menjadi apa? Taf'al. Menjadi apa? Taf'al. Ingat, ini asalnya adalah perintah. Asalnya adalah litaf'al, cuman lamnya hilang menjadi taf'al. Maka taf'al di sini adalah amr. Baik. Kemudian kata beliau, summa harfal mudara khawfal iltibasi begairil majzumi indal waqfi. Kemudian setelah jadi taf'al, mereka juga hilangkan ta'nya. Mereka juga hilangkan ta'nya. Summa harfal mudara, kemudian menghilangkan huruf mudara. Jadi setelah menghilangkan lamnya, summa harfal mudara, mereka juga menghilangkan huruf mudara'ahnya. Kenapa? Karena kalau ditetapkan adanya, tetap ditaruh ta mudara'ah di situ, taf'al, maka apa? Khawfal iltibas bigoiril majzumi indal waqf. Nanti dikhawatirkan, tidak jelas. Ya, dengan fi'il mudara' yang tidak majzum. Yani marfu atau mansub ketika dibaca waqaf. Misalnya, kamu melakukan sesuatu. Atau dikatakan misalnya, hendaknya kamu apa tulislah. Maka menurut kufin asalnya tulislah adalah litaktub. Baik, litaktub saya hilangkan lamnya menjadi apa? Taktub. Nah, taktub ini akan iltibas dengan taktubu. Ya, dengan apa? Taktubu dengan taktuba. Indal waqaf kalau dibaca waqaf, sekarang taktubu kalau di waqaf dibaca apa? Taktub. Taktuba kalau dibaca waqaf dibaca apa? Taktub juga. Ya, padahal taktubu dengan taktuba itu bermakna khobar, fi'il mudore, khobar. Ya, sementara taktub itu bermakna amr. Ya, maka karena ta'nya masih ada, nanti khauf iltibas dengan itu. Maka dihilangkan juga huruf mudoro'anya, ta' itu. Ya. Nah, setelah dihilangkan ta'nya, jadilah huruf pertamanya sukun. Li taktub, jadinya ektub, kan begitu. Ektub. Ya. Atau di sini, li taf'al berarti uf'al. Huruf pertamanya sukun. Maka cara untuk membaca huruf sukun yang pertama adalah apa? Summa jitilabu hamzatil wasal. Didatangkanlah hamzah wasal yang berharakat maksura au madmumah. Menjadilah apa? If'al. Ya. Menjadilah ijlis. Ya, menjadilah apa? Ijlis atau menjadilah uktub. Nah, itu asalnya katanya. Jadi asalnya bahwasanya fi'il amr itu ada fi'il mudhari. Ya, cuman melalui proses sehingga jadi seperti itu. Nah, dan ini yakni Ibnu Ajram rahimahullahu taala sengaja tidak menyebutkan alamat fi'il amr karena memandang bahwasanya fi'il amr itu bagian dari fi'il mudhari. Ya. Ini akan semakin tegas nanti pada babul afal ketika beliau mengatakan fal amru atau wal amru majzumun abada. Fi'il amr itu majzumun selamanya. Yakni beliau memasukkan al amr masuk dalam pembahasan i'rab. Sementara menurut Basriin al amr itu pembahasannya mabni. Ya, yubna ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Yubna ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Namun Ibnu Ajram dalam babul afal nanti beliau mengatakan apa? Wal amru majzumun abada. Yani memasukkan fil amr dalam pembahasan mu'rab, majzum. Yani mengikuti mudhari. Mudhari itu majzum, tidak mabni. Jelas ya? Maka kalam Ibnu kalam Al-Kafrawi rahimahullahu taala di sini wasakata an alamati fil amr dan beliau tidak menyebutkan atau mendiamkan tanda fil amr. Ini kesannya seakan-akan beliau ghafla atau seakan-akan beliau tidak menyebutkannya karena apa namanya kelalaian ataupun lupa dan semacamnya. Padahal sebenarnya beliau mendiamkannya memang sengaja, dikarenakan menurut Ibnu Ajram rahimahullah tidak ada yang namanya fil amr, maka tidak perlu disebutkan alamatnya. Nah, dan di sini Al-Kafrawi rahimahullahu taala ya berjalan di atas mazhabnya Basriin. Al-Kafrawi rahimahullahu taala berjalan di atasnya mazhab Al-Basriin. Karena itulah beliau menyebutkan alamatnya. Kata beliau, wa alamatuhu, yakni alamat fi'il amr, yadullu ala talab wa yaqbalu ya al-mukhatabah nahwu dribu Zaidan. Ya. Alamat fi'il amr adalah yadullu ala talab. Yadullu ala talab. Ya, muhakkik di bawah menambahkan yadullu ala talab bizatihi, menunjukkan talab bizatihi, yakni dengan dirinya sendiri tanpa butuh bantuan dari yang lain. Ini untuk mengeluarkan fi'il amr, mengeluarkan fi'il mudhari, yang fi'il mudhari yang bermakna amr ya, bukan karena lizatihi tapi ligoirihi. Misalnya fi'il mudhari-nya kemasukan lamul amr. Firman Allah Subhanahu wa taala, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaknya lah orang yang lapang, yang kaya memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya. Maka ini perintah. Tapi yunfiq fi'il amr, yunfiq fi'il mudhari. Tapi dia bermakna perintah. Ya. Namun dia bermakna talab bukan bidzatihi melainkan apa bighairihi, yakni karena adanya lam lamul amr di awalnya, liyunfiq. Atau misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wal walidatu yurdi'na auladahun, dan perempuan-perempuan ya yang melahirkan hendaknya lah mereka apa namanya menyusui anak mereka haulaini kamilain. Di sini kata para ulama memang mimbabil khabar, tapi mengandung makna talab, yakni perempuan itu disuruh untuk menyusui anaknya 2 tahun. Ya. Menyusui anaknya 2 tahun. Maka di sini kata yurdi, nah dia fil mudhari tapi bermakna talab, yakni hendaknya perempuan tersebut menyusui anaknya 2 tahun. Namun yurdi nah di sini bermakna al-amr bukan bidzatihi melainkan bighairihi, yakni ditunjukkan oleh siyak atau dalil-dalil yang lain. Jelas ya? Maka ini kalimat ya dulu ala talab bidzatihi yang disebutkan oleh muhaqqiq atau mu'alliq di situ, ini qaid yang muhim. Ya, salah satu qaid yang muhim bisa ditambahkan ya dulu ala talab bidzatihi ya. Kemudian yang kedua, wa yaqbalu ya al mukhatabah, menerima ya al mukhatabah. Baik, tanda fi'il amr ini yang disebutkan di sini ada dua. Ini berbeda dengan tanda fi'il, tanda isim dan tanda fi'il madi atau fi'il mudhari ya. Kenapa? Kalau tanda isim beliau sebutkan banyak tanda isim sudah berlalu, tapi cukup salah satunya saja. Kapan salah satunya sudah ada, maka dia isim. Ya, demikian pula fi'il madi. Fi'il madi ada tanda sakinah, ada ta fa'il, ya, kan begitu. Nah, kapan disebutkan salah satunya, maka sudah cukup. Tidak perlu semua tanda-tandanya harus ada. Fi'il mudhari juga sama, disebutkan lam, disebutkan misalnya sin, saufa dan seterusnya. Kapan salah satunya ada, maka dia adalah fi'il mudhari. Tidak perlu semuanya ada. Nah, berbeda dengan fi'il amr. Fi'il amr di sini beliau sebutkan dua contoh, apa dua tanda, tapi dua-duanya harus ada. Harus berkumpul dua-duanya. Makanya kata mu'alliq, disebutkan bahasanya beliau, alamatu fi'lil amr majmu'u syai'ain. Tanda fi'il amr adalah gabungan dari dua perkara ini. Jadi dua-duanya harus ada, dan cukup salah satunya. Yani yang pertama, ya dulu ala talab bizatihi, dan yang kedua, ya yakbalu ya al-mukhatabah. Jadi harus dua-duanya, majmu'u ya syai'ain. Kapan dia ya dulu ala talab saja, tapi tidak bisa menerima ya mukhatabah, ini bukan fi'il amr. Jelas ya? Ada kalimah. Kalimah ini yadullu ala talab bidzatihi, secara zatnya ya dia menunjukkan talab bidzatihi, tapi tidak bisa menerima ya mukhatabah, maka itu bukan fi'il amr. Namanya apa? Namanya isim fi'il amr. Ya, isim fi'il fi'il amr. Isim fi'il amr misalnya amin. Ya, apalagi sah. Ya, sah atau ih. Ini kan isim fi'il amr. Ya, isim fi'il amr dia yadullu ala talab bidzatihi. Ya amin, sah, ih. Itu ya dulu ala talab bidzatihi, tapi tidak bisa menerima ya mukhatabah. Tidak bisa dikatakan amini atau sahi dan semacamnya, tidak bisa. Maka dia bukan fi'il amr. Walaupun ya dulu ala talab bidzatihi, tapi tidak bisa menerima ya mukhatabah. Maka itu isim fi'il amr. Atau sebaliknya, dia bisa menerima ya mukhatabah, tapi tidak menunjukkan talab. Ya, apa itu? Ya fi'il mudhari. Fi'il mudhari, dia bisa menerima ya mukhatabah, tapi tidak menunjukkan talab. 6. Nanti terkumpul dua-duanya, barulah dikatakan apa? Fi'il amr. Yadullu ala talab bidzatihi wa yaqbalu ya il mukhatabah, dan bisa menerima apa? Ya mukhatabah. Ya. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam, dalam surah Ali Imran, afwan, ayat 43. Ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi waruka'i ma'ar raki'in. Di sini ada tiga fi'il amr. Ya Maryamu qunuti li, ya, li rabbiki wasjudi waruka'i. Maka uqnut ini fi'il amr. Mengapa? Dia jadulu ala talab bidhati dan menerima ya mukhatabah. Ya. Nah, usjud juga sama. Ya. Irka juga sama. Fi'il amr. Yadulu ala talab bidhati dan menerima ya mukhatabah. Ya maru ya muqnuti li rabbiki wasjudi wa ruka'i ma'ar raki'in. Baik, ini tanda fi'il amr. Nahu idrib zaida wa irabuhu idrib fi'il amrin mabniun ala sukun wal fa'ilu mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Baik, taqdiruhu anta. Wa zaidan maf'ulun bihi mansub. Fadrib fi'lu amr lidalalatihi ala talab wa qabulihi ya al-mukhatabati taqulu idribi wa irabuhu idribi fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun. Ya, karena fi'il amr yubna ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu, kan begitu. Fi'il amr yubna ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Idribi asalnya adalah tadribina, kan begitu. Asalnya adalah tadribina. Tadribina af'al khamsa majzum dengan hadfun nun. Maka demikian pula idribi dikatakan fi'il amr mabniun ala hadfin nun. Wal ya fa'il. Taib. Walamma anhal kalama ala alamatil fi'li syara'a yatakallamu ala alamatil harfi. Faqal. Nah, setelah selesai beliau membahas alamat fi'il, beliau berpindah menjelaskan tanda harf. Qala wal harfu ma la yasluhu ma'ahu ila akhirihi. Nah, sekarang irobnya. Wa irobu al waw. Harfu atfin. Au lil istinaf. Ini sudah berlalu ya. Kama taqaddam. Imma kita katakan wawnya di sini waw atof, sehingga mengatofkan jumlah dengan jumlah. Atau dianggap wawnya di sini istinafiyah, sehingga al-harfu di-irob apa? Afwan, atau waw dianggap sebagai waw istinaf, sehingga tidak berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Ini kalimat yang baru. Ya. Ala kulihal, mau wawnya atof atau wawnya istinafiyah, al-harfu i-irobnya tetap mubtada. Jelas. Ya. Kama taqaddama fi-irobi wal-fi'lu yu'rafu ila akhirhi. Ya, jadi wawnya waw, mau waw ataf, mau waw istinafiyah, yani waw ibtidaiyah, al-harfu tetap irobnya mubtada. Wal-harfu mubtadaun marfu'un bil-ibtida, wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirihi. Taib, ini mubtada. Aynal khabar? Kata beliau, ma nakiratun mausufah khabarun mubtada'in. Khabarul mubtada'i mabniun ala sukun fi mahalli rafa' li'anna husmun mabniun la yadharu fihi irob. Jadi khabarnya adalah ma ini. Wal harfu ma la yasluhu. Ma ini adalah apa? Nakirah mausufah. Ya, dikatakan apa? Ma, ya. Ma ini dinamakan nakirah mausufah. Jadi bukan ma mausulah. Perhatikan, bukan ma mausulah. Nah. Ma ini perhatikan ma ketika kita dapatkan ma, ya. Terutama di sini yang bermakna syai, sesuatu. Ya, yang bermakna apa? Sesuatu. Ya. Ma ini kadang dia jadi nakirah, kadang dia dihukumi nakirah, kadang dihukumi ma'rifah. Ya, kalau kita sudah pelajari di matan sebelumnya bahwa ketika membahas masalah nakirah wal ma'rifah dalam pembahasan na'at, di antara isim ma'rifah adalah apa? Huruf apa? Adalah isim mau, isim mausul. Ya, isim mausul, dan termasuk isim mausul adalah ma al-mausulah. Ma apa? Al-mausul. Nah, nah, ma mausulah ini, ya, apakah nakir atau ma'rifah? Kita sudah disebutkan bahwa ma mausulah ma ma'rifah. Karena dia masuk dalam isim-isim yang mubham. Isim-isim yang mubham. Taib. Ma ini, ya, kita bahas lebih luas dulu pembahasannya. Ma ini, kadang dia di-irob sebagai ma'rifah, dan kadang di-irob sebagai nakirah. Jelas ya? Ma kadang di-irob sebagai ma'rifah, dan kadang di-irob sebagai nakirah. Bisa diirab sebagai ma'rifah, dan bisa diirab sebagai apa? Nakirah. Nah, kapan ma diirab sebagai nakirah? Kalau dia fungsinya sebagai ma' mausulah, maka dia dianggap sebagai isim ma'rifah. Ya. Dia dianggap sebagai isim ma'rifah, kalau dia berkedudukan sebagai ma' mausulah. Kapan ma' dianggap ma' mausulah? Kalau setelahnya ada jumlah yang menjadi silahnya, namanya silatul mausul. namanya silatul mau, silatul mausul. 6. Contohnya, masalan dikatakan misalnya if'al ma tarahu khaira. If'al ma tarahu khaira. Lakukan apa saja yang menurut kamu baik. If'al ma tarahu khaira. Ma di sini di i'rab apa? Ma mausula. Dia ma'rifah. Ya, ma mausula. Kenapa? Karena setelahnya ada jumlah tarahu khaira, itu jumlah silatul mausul. La mahalla laha minal i'rab. La mahalla laha minal i'rab. Tarahu khaira itu silah mausul dari ma. Ya. Maka kalau setelah ma ini berupa jumlah dan jumlahnya ini merupakan silah bagi dia, maka ma-nya di sini dinamakan ma mausulah. Dinamakan apa? Ma mausulah yang hukumnya ma'rifah. Kemudian yang kedua, ma juga bisa berfungsi atau bisa dihukumi sebagai nakirah. Kapan itu? Salah satunya yang disebutkan di sini. Kalau ma-nya disifati. Kalau setelah ma itu ada jumlah atau ada isim mufrad, ya, mufrad yang dimaksud di sini adalah ma laisa jumlah. Ma laisa jumlah wala syabih bil jumlah. Ya. Jadi kalau setelah ma itu ada mufrad ataukah jumlah yang mensifati ma itu, maka ma-nya dikatakan nakirah mausufah. Dalam keadaan seperti itu dia dihukumi sebagai isim nakirah. Ya. Dikatakan apa? Dihukumi sebagai nakirah. 6. Contohnya misalnya i'mal ma minal umuri tanfa. I'mal ma minal umuri tanfa. Lakukan apa saja perkara yang bermanfaat. I'mal ma minal umuri tanfa. Ya, ma di sini bukan ma mausulah. Jelas ya? Iya. Kenapa? Karena setelahnya berupa jumlah minal umuri tanfa, yakni tanfa minal umur ya, asal kalimatnya, dia mensifati ma. I'mal ma, kerjakan apa saja. Kenapa ini apa saja? Apa saja yang bagaimana yang disuruh kerjakan? Minal umuri tanfa. Maka jumlah minal umuri tanfa, jumlah fi'liyah ini sifat bagi ma. Maka ma di sini dihukumi nakirah. Dihukumi apa? Nakirah. Dikatakan nakirah mausufah. Nah. Kemudian yang kedua, ya, ma-nya juga atau kondisi yang ketiga ma dihukumi sebagai nakirah. Ketika ma-nya tamah. Apa artinya ma tamah? Kapan ma itu tamah? Ketika dia tidak butuh dengan setelahnya. Tidak butuh kepada silah, tidak butuh kepada sifat. Maka itu dikatakan apa? Ma nakirah tamah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah la yastahi ay yadhriba mathalan ma ba'udatan aw fama fawqaha." Ya, ay yadhriba mathalan ma. Ya, kemudian ba'udatan fama fawqaha. Nah, maka ma di sini adalah apa? Nakirah, ya, nakirah tamah. Kenapa? Tidak ada silah setelahnya dan tidak ada juga sifat. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Nah, ini saya butuh jelaskan karena di sini beliau menyinggung, walaupun sebenarnya ini bukan pembahasan belum saatnya dibahas ya, cuman karena beliau menyinggung di sini, i'rabnya wal harfu ma la yasluhu mahu, ma di sini i'rabnya adalah nakirah mausufah. Nakirah apa? Mausufah. Nakirah yang disifati dan dia sebagai khabar. Baik. Berikutnya wal harfu ma la yasluhu, la-nya. Atau beliau wala nafiyatun wa yasluhu fi'lun mudhari'un marfu'un wa ma'ahu. Ya. Sekarang ma la yasluhu ma'ahu. Ma'ahu ma'a dzarfu makanin mansubun ala dzarfiyah. Yani maf'ulun fihi. Ya, ingat ya, maf'ulun fihi. Maf'ul fihi ya, dia berupa dzaraf zaman atau dzaraf makan. Adapun dzaraf zaman, semua dzaraf zaman bisa mansub sebagai maf'ulun fihi. Mau dzaraf zaman yang mukhtas maupun dzaraf zaman yang mubham. Sementara untuk dzarful makan, zarful makan hanya bisa mansub sebagai maf'ul fihi kalau zarf makannya itu mubham. Kalau mukhtas tidak boleh. Harus diikutkan huruf jer. Misalnya jalastu, tidak boleh saya katakan jalastul masjida. Harus jalastu fil masjidi. Kenapa? Karena al-masjid ini zarf zaman mukhtas. Adapun kalau zarf zamannya mubham, yaitu yang tidak ada batasannya, ini boleh berkedudukan sebagai maf'ul fihi. Dan ma'a di sini, ma'a termasuk zarful makan yang mubham. Yang tidak ada batasannya. Ya, tidak ada batasan luasnya. Ma'a zarfu makanin. Yani zarfu makanin yang mubham. Ya, mansubun ala zarfiyah. Yani mansubun ala annahu maf'ulun fihi. Maf'ulun fihi. Makanya ma'a selalu masuk. Baik. Kata beliau, wa ma'a mudhafun. Karena dia zorof, ya selalu dia mudhaf. Wal ha' mudhafun ilaihi mabniun ala dhommi fi mahalli jar. Lianna husmun mabniun la yadharu fihi irab. Wa dalilu fa'ilun yasluh. La yasluhu ma'ahu dalilul ismi. Dalilu ini adalah fa'il bagi yasluh. Wa huwa marfu' wa alamatu raf'ihi dhommatu dhahiratu fi akhirih. Wa jumlatul fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in na'at lima. Ini tadi ya. Jadi jumlah fi'il wa fa'il, yakni la yasluhu ma'ahu dalilul ismi, ini jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in na'at bagi ma. Ma ini tadi apa? Nakirah yang mausufah. Nah, perhatikan. Ada kaidahnya apa? Al-jumlatu ba'dan nakirah na'at. Wal-jumlatu ba'dal ma'rifah hal. Kan begitu ya? Al-jumlatu ba'dan nakirah na'at. Wal-jumlatu ba'dal ma'rifah hal. Nah, sekarang di sini al-jumlah, yakni la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalil fi'li, terletak setelah ma. Baik. Ma ini, dia nakir atau ma'rifah? Kata Al-Kafrawi rahimahullah, jumlah la yasluhu ma'ahu, dia adalah na'at bagi ma. Nah, tatkala dia na'at bagi ma, kita bisa pastikan kalau begitu ma di sini dihukumi sebagai nakir. Kenapa? Karena jumlah setelah nakir adalah na'at. Ya, tidak mungkin di sini, tidak boleh dikatakan ma di sini mausulah. Karena kalau mausulah, berarti dia apa? Ma'rifah. Nah, sementara jumlah setelah ma'rifah, jadinya hal, bukan na'at. Tapi ketika Al-Kafrawi mengatakan wal fa'il fi mahalli raf'in na'at, berarti apa? Kita pastikan kalau ma' di sini nakirah. Makanya beliau sudah sebutkan di atas dari awal, ma' nakiratun mausufah. Yani kelihatannya beliau rahimahullah sengaja menyebutkan dari awal nakiratun mausufah, supaya tidak ada yang bertanya di sini. Ini kok jumlah fi'liyah la yasluhu ma'ahu, itu fi mahalli raf'in na'at. Iya. Sementara ini kan jumlah. Ma' yang kita tahu selama ini kan ma' ma'rifah. Jumlah setelah ma'rifah seharusnya hal. Kok bisa di'rob na'at? Nah, maka beliau sudah tambih dari awal bahwa ma' di sini dihukumi sebagai nakiro. Kenapa? Karena dia mausufah, disifati. Dan ketika isim nakiro, ketika ma' disifati, maka itu sebagai apa? Berkedudukan sebagai nakiro. Taib. Kenapa? Karena sesuatu yang ma'rifah enggak disifati. Kan begitu ya? Sesuatu yang ma'rifah tidak disifati. Nah, kata beliau selanjutnya, Aina, nah, fi mahalli raf'in na'atin lima, wa dalilu mudhaf, wa lism mudhafun ilaih, wa huwa majrur, ma la yasluhu ma'ahu dalilu lismi, jadi alism mudhafun ilaihi, wa huwa majrur, wa alamatu jarihi al-kasratu dhahira fi akhirihi, wala waw harfu atfin, wala nafiyatun, wa dalilun ma'tufun ala dalilis sabiq. 6. Qala wal ma'tufu ala al marfu'i marfu'un wa dalilu mudhafun wal fi'li mudhafun ilayhi wa huwa majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu fi akhirih. Sudah jelas ya? Baik. Yakni maksud kalimat ini wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li, maksud kalimat ini adalah annal harfa yatamayyazu bi adami qabuli alamatil ism wal fi'li as-sabiqah, bahwa huruf itu bisa dibedakan dari dua temannya dengan apa tanda bahwa dia tidak bisa menerima semua tanda isim dan semua tanda fi'il yang telah berlalu. Bukan sekedar as-sabiqah, bukan cuma yang telah berlalu, tapi semua tanda isim walaupun belum berlalu, yakni walaupun tidak disebutkan oleh Ibnu al-Jarram, selama dia adalah tanda isim maka dia tidak bisa masuk ke harf. Ya, misalnya apa tanda fi'il, tanda isim yang tidak disebutkan oleh Ibnu al-Jarram, misalnya munada. Ketika suatu isim berkedudukan sebagai munada, itu menunjukkan dia afon. Ketika suatu kalimah berkedudukan sebagai munada, menunjukkan dia isim. Karena munada adalah tanda isim. Apalagi al-isnadu ilaihi. Kum tu. Koma didofahkan kepada tu. Kum tu. Maka tu di sini isim. Kenapa? Tandanya isnad ilaihi. Nah. Jadi huruf adalah tidak bisa kemasukan semua tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il as-sabiqah, yakni yang telah berlalu penyebutannya, kita katakan bahkan walaupun tidak disebutkan. Ya, beliau tidak menyebutkan lam sebagai tanda fi'il mudhari'. Ya, itu juga tidak bisa. Taib, tidak bisa masuk pada huruf. Taib, contoh huruf kata beliau, nahu hal wa fi wa lam. Fa innaha la taqbalu syai'an min alamatil ism. Nah, percontohan hal, fi, dan lam, ini isyarat bahwa huruf terbagi menjadi tiga dari sudut pandang ta'aluknya, hubungan dia dengan kedua kawannya, fi'il dan isim. Jadi huruf dari sudut pandang ta'alluqnya dia, hubungannya dengan fi'il dan isim, itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada harf yang yakhtassu bil ism. Ada harf yang yakhtassu bil ism, yaitu fi disebutkan di sini. Wa fi. Yang kedua ada harfun yang yakhtassu bil fi'il, yaitu lam, khusus pada fi'il. Dan yang ketiga ada harfun yang yashtariku baina apa namanya? Al fi'li wal harf. Wal ism, yakni ada huruf yang bisa masuk pada fi'il dan bisa masuk pada huruf. Contohnya hal. Dikatakan hal Muhammadun qa'imun, masuk pada isim. Dan juga bisa dikatakan hal qoma Muhammadun, masuk pada fi'il. Maka percontohan nahu, hal, wafi, walam ini mewakili tiga jenis huruf dari sudut pandang hubungannya dengan kedua kawannya, fi'il dan isim. Kata beliau, tiga huruf ini fa'innaha la taqbalu syai'an min alamatil isim wala syai'an min alamatil fi'li fala yuqal bihal, tidak bisa kemasukan bi, wala qad hal, tidak bisa dikatakan, tidak bisa dimasukkan qad, ila akhirihi, sampai semua tanda-tanda isim yang lain atau tanda fi'il yang lain. Fata'ayyana an takuna hurufa, maka jelaslah hal itu adalah huruf. Kenapa? Ya, karena tidak bisa menerima. Kata beliau, fa'adamu qabulil kalimati lil alamati sabiqah alamatun alamatun ala harfiyatiha. Maka tatkala suatu kalimah tidak bisa menerima tanda-tanda yang telah berlalu, itu menjadi tanda bahwa dia itu huruf. Falidzalika qala ba'dhum, karena itulah ada sebagian ulama yang berkata, yang dimaksud dengan ba'dhum di sini adalah Al-Hariri rahimahullahu taala dalam kitab beliau Mulhatul I'rab. Dalam kitab beliau Mulhatul I'rab Al-Hariri, karya Al-Hariri rahimahullahu taala, kata beliau, wal harfu ma laysat lahu alamah faqis ala qawli takun allamah. Wal harfu ma laysat lahu alamah faqis ala qawli takun allamah. Huruf adalah kalimah yang tidak memiliki tanda. Maka kiaskan kepada tanda ini semua huruf-huruf yang lain, ya, takun allamah. Niscaya engkau akan menjadi orang yang sangat berilmu. Ya, maksud dari Al-Hariri, ay, kata beliau, al-harfu ma laysat lahu alamatun mawjudah. Ya, huruf adalah kalimat yang tidak memiliki tanda yang muncul, tanda yang kelihatan. Bal alamatuhu adamiyah kama alimta. Namun alamatnya bersifat adamiyah, yakni justru alamatnya adalah ketiadaan. Karena itulah sebagian ulama mengatakan alamatul harfi adamul alamah. Alamatul harfi adamul alamah. Taib. Dikatakan di sini bal alamatun adamiyah kama alimtah wallahu a'lam. Taib. Wallahilham. Ini selesai pembahasan mengenai alamatu al-ism wal fi'il wal harf. Summa akhada yatakallamu 'alal i'rab. Kemudian Ibnu Ajram rahimahullahu taala mulai berbicara mengenai i'rab. Faqala babul i'rab. Baik, insyaallah taala kita akan masuk membacakan syarah Al-Kafrawi berkenaan dengan judul ini babul i'rab dan penjelasan berkenaan dengan ta'rif al-i'rab pada pertemuan berikutnya. Nam ul ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyu dzalikal qadir wa alaih. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.